Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, hadirin yang kami cintai dan kami muliakan, melanjutkan tentang keindahan Islam dari apa yang tentunya telah kita ambil dan kita telah dengarkan bersama. Dari keindahan Islam selanjutnya, bahwasanya Islam, agama yang indah ini, adalah agama yang mengajarkan dan membimbing antara pemeluknya untuk saling cinta mencintai, untuk saling bersatu di atas kebenaran, untuk saling sayang menyayangi, sehingga Islam dikenal dengan dinul mahabbah, agama yang mengajarkan kecintaan. Karenanya Islam sangat menentang sekali perpecahan, sangat menentang sekali pertikaian, dan sangat menentang sekali segala apa saja yang membawa kepada tercerai-berainya dan robeknya persatuan kaum muslimin. Karena itu, kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan bersatu di atas kebenaran. Bukan bersatu di atas kebatilan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dengan agama ini, dengan Alkitab was Sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Tentunya, bagaimana mereka bisa bersatu? Mereka bisa, yaitu kaum muslimin bisa bersatu, kaum muslimin bisa bersama. Tentunya, apabila mereka kembali kepada agama Allah. Tetapi kalau mereka melepaskan diri dari berpegang dengan agama Allah, maka niscaya tidak akan didapati yang namanya persatuan, sehingga akan terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu Islam tidak membenarkan yang demikian ini. Islam agama yang indah mengajak kaum muslimin untuk bersatu, saling cinta, mencintai satu dengan yang lainnya. Karena mukmin yang satu dengan yang lain, sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, adalah bersaudara. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Islam agama yang menawarkan kedamaian dan kecintaan, sehingga tidak hanya kepada pemeluknya, tetapi juga kepada selain pemeluknya. Tidak mengajarkan kepada permusuhan, tidak mengajarkan kepada pertikaian. Tetapi di saat Islam itu dianiaya, Islam itu direndahkan, maka pada saat itu tentunya Islam menunjukkan kekokohannya sebagai agama Allah. Tentunya Islam akan memerangi segala macam bentuk kezaliman, segala macam bentuk kejahatan, kerusakan yang diperadakan kepada Islam itu sendiri. Inilah agama cinta, inilah agama mahabbah, demikian indahnya Islam. Kemudian dari indahnya atau dari keindahan agama Allah Subhanahu wa taala ini pula, bahwa Islam bisa menyelesaikan segala macam permasalahan yang terjadi, segala macam problem yang terjadi, karena Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun permasalahan kecuali ketika dikembalikan kepada Islam akan mendapatkan solusi, jalan keluar. Coba kita ketahui dengan ayat ini. Ama ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apa yang kalian berselisih tentangnya, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama kita, seluruh permasalahan yang didapatkan, problem yang didapatkan, maka wajib tentunya bagi mereka yang meyakini Islam sebagai agama yang benar, agama yang memberikan solusi, wajib bagi mereka untuk mengembalikannya kepada Islam. Jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil, masalah yang mungkin bisa saja menimpa kepada setiap keluarga, pertikaian, perselisihan, ataupun mungkin cekcok antara suami dan istri, yang ini adalah problem. Maka apabila dikembalikan kepada Islam, dikembalikan kepada agama Allah, maka niscaya pertikaian atau perselisihan antara suami istri, cekcok antara suami dan istri, niscaya akan didapati jalan keluarnya. Karena itu permasalahan yang kecil sampai permasalahan yang besar didapati jalan keluarnya di dalam Islam ini. Karenanya Islam adalah agama yang memecahkan segala macam problem, meluruskannya, membenarkannya. Inilah keindahan Islam. Berbeda dengan agama selain Islam, tidak akan didapati pemecahan, tidak akan didapati penyelesaian masalah. Bahkan yang akan kita dapatkan lepas dari masalah akan datang ke masalah yang lain. Kenapa demikian? Karena agama dari selain Islam, agama yang tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum al-bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian sebuah cahaya yang putih terang benderang sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidak ada yang meninggalkannya kecuali dia pasti akan celaka. Tidak ada yang menyelisihinya, pasti dia akan celaka. Cahaya apa ini? Ini adalah cahaya Islam, cahaya sunnah. Cahaya Islam, cahaya sunnah. Siapa meninggalkan Islam dalam masalah-masalah yang dia dapatkan, siapa meninggalkan sunnah dalam masalah-masalah yang dia dapatkan, maka niscaya dia akan mendapatkan bukan jalan keluar, melainkan kebinasaan dan kehancuran. Jadi Islam atau indahnya Islam yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecahkan segala problem, segala muskilah, segala perkara-perkara yang menimpa manusia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang indah. Islam menghasung kita semua untuk terus beramal dan beramal. Sama saja amal itu adalah amal untuk akhirat kita, yang kita mendapatkan kebahagiaan nantinya di akhirat, ataupun amal itu adalah amal duniawi yang kita mendapatkan maslahat di dunia ini. Islam bukan agama yang mengajarkan kemalasan. Islam bukan agama yang mengajarkan untuk kita berpangku tangan. Tetapi Islam adalah agama yang mengajarkan agar kita bekerja, beramal untuk maslahat dan kebaikan tentunya diri kita, tentunya masyarakat kita, dan tentunya kaum muslimin secara umum atau keumuman manusia, dan juga tentunya dalam rangka maslahat dan kebaikan yang kita dapatkan di akhirat. Sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mu'min yang kuat lebih disenangi, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lebih baik, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada mu'min yang lemah. Daripada mu'min yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka ihris, sebagai seorang yang beriman, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, seriuslah, sungguh-sungguhlah untuk melakukan apa-apa saja yang memberikan manfaat pada dirimu. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah, jangan kamu malas. Bersungguh-sungguhlah dan berseriuslah mengamalkan amalan yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Kemudian apabila ternyata Allah menentukan kepadamu suatu takdir, suatu ketentuan, maka jangan engkau mengatakan, kalau saya tidak melakukan demikian, tentunya saya tidak akan mendapatkan demikian. Sebagai tanda tidak ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya untukmu. Tetapi katakanlah, segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah. Dia maha berkehendak terhadap apa yang dia telah tetapkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, secara zahir hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dihasung, kita dibimbing untuk selalu bersemangat beramal. Beramal. Tentunya amal di sini yang pertama adalah amal untuk kita mendapatkan kebahagiaan, kemaslahatan untuk akhirat kita, dan beramal di dunia ini untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam tidak mengajarkan kemalasan, dan Islam menentang yang namanya kemalasan. Karena malas adalah suatu yang kita mesti berlindung kepadanya. Kita diperintahkan dengan zikir pada waktu pagi, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Ya Allah tabaraka wa ta'ala, lindungilah saya daripada kemalasan, dan lindungilah saya daripada segala macam bentuk kesombongan. Kita diperintahkan untuk berlindung daripada kemalasan. Karena itu, Islam tidak mengajarkan kemalasan. Para sahabat Nabi adalah mereka orang-orang yang bersemangat. Bersemangat di dalam memberikan manfaat. Memberikan apa saja yang berguna bagi diri mereka. Sehingga didapati para sahabat muhajirin. Mereka turun ke pasar-pasar berdagang. Didapati para sahabat ansor. Mereka turun di ladang-ladang mereka berladang. Demikian dua para sahabat muhajirin dan al-ansor. Dan mereka yang tidak punya tempat untuk berdagang. Mereka tidak punya tempat atau tidak punya keahlian untuk berladang. Mereka menuntut dan menimba ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya menunjukkan mereka beramal dan tidak ada yang malas. Maka Islam yang indah mengajarkan kita untuk bersegera beramal dalam kehidupan dunia kita ini. Dan tentunya untuk kehidupan akhirat kita. Tidak dibenarkan seorang mukmin menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Apatah lagi dia sebagai seorang pimpinan keluarga. Meninggalkan anak istrinya. Tidak memberikan nafkah. Tidak memberikan makan. Tidak memberikan naungan. Tidak dibenarkan. Karena kullukum mas'ulun. Wa kullukum ra'iyah al-mas'ul. Wa kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun. Ar-ra'iyatih. Kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap siapa yang dipimpinnya. Wa rajulun mas'ulun an ahli baitihi. Dan seorang akan ditanyai tentang yang dia pimpin dari keluarganya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikian pula dalam hadis, kita dibimbing untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, bukan mukmin yang lemah. Kalaupun mukmin dengan keimanannya sama-sama baik. Mukmin dengan keimanannya sama-sama baik sebagaimana dalam riwayat yang lain. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if wa fi kullin khair. Setiap mukmin baik, tetapi tentunya yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Sehingga mukmin yang kuat itulah yang kita dibimbing dan dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah Islam yang indah. Itulah Islam yang indah. Dan juga dengan demikian akan menampik, akan membantah mereka yang mengatakan Islam adalah agama yang penuh dengan kemalasan, penuh dengan pengangguran, penuh dengan berpangku tangan, hanya sekedar meminta, tidak pernah berkarya. Oh, sama sekali tidak demikian. Bahkan Islam adalah Islam yang pernah memimpin dunia. Yang dibawa kekuasaannya adalah dua negara adidaya yang ada pada waktu itu. Itulah Islam yang utama, yang indah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, agama yang indah ini mengajarkan kita, atau indahnya agama ini adalah kita dibimbing untuk berkarya, berbuat, bekerja dengan apa yang memberikan kemanfaatan pada diri kita, pada manusia, pada kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Islam, agama yang indah adalah agama yang tidak didapati padanya sesuatu yang saling bertolak belakang. Sesuatu yang bertolak belakang. Sebagaimana telah kita singgung, Islam adalah agama yang sempurna. Maka di sini juga kita akan singgung, Islam yang indah tidak didapati perkalanya yang saling bertolak belakang. Saling berlawanan satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena telah kita katakan, Islam ini datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kitabnya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya kitabullah Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, tentunya akan didapati bentuk perselisihan, bentuk perlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lain, bertentangan satu dengan yang lain dengan perselisihan yang banyak. Tetapi karena apa yang datang dari kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, maka didapati agamanya ini tidak ada yang bertolak belakang. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain di antara perkara-perkaranya. Semuanya teratur. Semuanya sesuai pada tempatnya. Demikian agama yang indah ini. Tidak ada satu dengan yang lainnya saling berseberangan. Tidak ada satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Kemudian yang berikutnya, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah, yang gampang, yang mudah dipahami. Islam yang indah adalah agama yang mudah, gampang, mudah dan gampang dipahami. Sebagaimana dikatakan ad-dinu yusrun wa samhun, agama itu mudah. Agama itu mudah. Agama itu lapang. Tidak ada yang memberatkannya dan tidak ada yang menyulitkannya. Bahkan ada peringatan, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hatilah kalian untuk melampaui batas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang mudah, mudah dipahami. Tidak ada yang ingin memahami Islam lantas dia menjadi gila. Tidak ada yang memahami Islam lantas dia menjadi orang yang tidak benar akal pikirannya. Tetapi orang yang semakin belajar keislaman, dia semakin terbimbing. Jangankan kita yang terpelajar. Jangankan kita yang terpelajar. Awamun nas, orang-orang yang awam, yang tentunya mereka tidak seperti yang kita sekarang jalani. Mereka tidak mendapatkan kesulitan di dalam Islam. Demikian pula Islam datang kepada kaum ummi. Datang kepada kaum ummi. Yaitu orang-orang Arab yang tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Tetapi mereka dapat memahami Islam dengan baik dan benar. Karena Islam yang indah ini mudah. Gampang. Tidak memberikan kesulitan. Tidak memberikan keruwetan. Mudah. Maka perlu diluruskan. Orang yang mengatakan jangan berdalam-dalam mempelajari Islam. Jangan terlalu jauh mempelajari Islam. Nanti kamu bisa menjadi gila. Nanti kamu bisa menjadi sinting. Atau nanti kamu bisa menjadi orang yang stres. Oh, tidak benar. Tidak ada yang mempelajari Islam lantas dia menjadi stres. Tentunya yang mempelajari Islam lantas dia menjadi stres. Bukanlah dia mempelajari Islam dengan baik dan benar. Tetapi karena dia mempelajari selain dari Islam. Selain dari Islam. Dia mempelajari apa yang tidak diajarkan oleh Islam. Walaupun dia sendiri mengatakan saya mempelajari Islam. Tidak ada dalam biografi para ulama kita. Si A belajar Islam masuk rumah sakit gila. Si B adalah ulama Islam. Dia lantas menjadi sinting. Tidak ada. Tetapi yang didapati, mereka adalah orang yang produktif di dalam berpikir. Bahkan mereka, saking mudahnya Islam dan gampangnya Islam, mereka di usia-usia yang sudah senja, masih dapat berpikir cemerlang. Demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang berupaya untuk memahami Islam, agama yang mudah ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya, dengan Islam yang indah ini, jangan takut kita mempelajari agama Allah. Jangan kita khawatir mempelajari agama Allah. Di mana juga agama Allah tidak ada yang berat. Bahkan Rasulullah mengancam yang memberat-beratkan agama Allah, dia akan jatuh terpelanting dan tersungkur. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia akan jatuh, dikalahkan oleh agama ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Islam yang indah. Kemudian Islam yang indah yang dijalani oleh Rasulullah SAW adalah Islam yang mengajak manusia kepada akhlak yang utama, akhlak yang indah. Tentunya hal ini yang kita dapati langsung, yang mempraktikkan Islam yang indah ini dengan akhlak yang mulia adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bu'istu, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak, akhlak karimah, akhlak yang utama, akhlak yang mulia." Dan juga didapati dari mereka para sahabat Nabi, mereka juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Adalah mereka orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, mereka berada di atas adat dan budaya sebelum datangnya Islam dengan adat budaya jahiliyah. Yang mereka tidak mengenal bimbingan yang benar. Sehingga segala macam bentuk perangai kita dapatkan ketika mereka berada di zaman jahiliyah. Tetapi ketika mereka menerima Islam, masuk ke dalam Islam, apa yang kita lihat? Para sahabat Nabi ini berubah menjadi manusia yang paling baik. Manusia yang paling cemerlang dengan amalnya, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya. Dalam keadaan mereka sebelumnya adalah orang-orang Arab jahiliyah. Dan tidak ada yang mengatakan, tidak bisa saya rubah apa yang ada pada saya. Karena saya adalah orang Arab. Karena saya adalah suku yang kasar. Karena saya adalah orang-orang yang dikenal dengan keras. Tidak ada. Bahkan Umar yang paling keras, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adalah manusia yang paling keras, berubah menjadi manusia yang paling lembut dengan Islam. Dengan Islam. Tetapi bukan berarti hilang sama sekali ketegasan dan kekerasan Umar ketika melihat yang namanya kebatilan, ketika melihat yang namanya kemungkaran. Umar menjadi radhiyallahu ta'ala anhu manusia yang lembut, manusia yang berakhlak, manusia yang berperangai mulia dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah pernah bersabda, khaliqin nas bi khuluqin had. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang utama. Akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah pemaafan, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari jahiliyah, dari orang-orang yang bodoh dan berusaha untuk membodohkan dirinya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dibenarkan kita setelah kita berislam membawa apa yang menyelisih Alkitab wa Sunnah dari perangai dan akhlak kita. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan Islam yang benar, marilah kita perbaiki akhlak kita. Itulah Islam yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yad'u ila al-akhlaq. Mendakwakan membawa manusia kepada akhlak. Sehingga ketika seorang dengan akhlak yang mulia, dia akan menampilkan Islam dengan Islam yang mulia pula. Dengan Islam yang mulia pula. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi dalam majelis subuh tentang pembahasan adab. Maka permasalahan akhlak tidak jauh dengan pembahasan adab. Tidak jauh dari pembahasan adab. Karena itu dari Islam yang indah, kita mesti berakhlak dengan akhlak yang mulia. Islam yang indah yang diajarkan oleh Nabi, yang dijalani oleh Nabi, akhlak dengan akhlak yang utama. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam yang indah menjaga akal manusia agar lurus dan benar. Sehingga itu di dalam Islam kita dilarang untuk meminum khamar, ataupun kita dilarang untuk merusak akal pikiran kita dengan meminum, memakan apa-apa yang diharamkan dan jelas pengharamannya dari Islam. Khamar adalah minuman yang memabukkan, yang tentunya sama dan sejenis dengan apa yang berkembang sekarang ini dengan narkoba, ataupun apa yang dikatakan dari obat-obat yang membawa candu, dilarang oleh Islam. Karena Islam tidak membenarkan pengrusakan kepada akal dan pengrusakan kepada pikiran. Tidak membenarkan pengrusakan kepada akal dan tidak membenarkan pengrusakan kepada pikiran. Di mana Islam mengajarkan agar akal ini dibawa kepada arah yang benar dan mengajarkan agar kita menjaganya agar tetap sehat. Agar kita menjaganya agar tetap sehat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang haramnya khamar. Sebagaimana yang ma'ruf. Dan kita hafal dari kitabullah. Innamal khamru wal maisir. Wal ansab wal azlam. Rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Disebutkan di sana khamar. Khamar adalah dari amalan syaitan. Maka jauhilah. Jauhilah. Sehingga yang sejenis daripada khamar, narkoba, ataupun segala macam daripada yang memberikan candu, yang mematikan dan merusakkan akal pikiran, diharamkan oleh Islam. Diharamkan oleh Islam. Demikian pula Islam yang indah mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri ini, menjaga jiwa ini agar tetap selalu terarah kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diharamkan untuk kita memasukkan atau menceburkan diri kita kepada kebinasaan. Kita dilarang untuk membunuh diri ini. Kita dilarang untuk melukai diri ini. Kita dilarang untuk mencelakakan diri ini. Karena tidak dibenarkan di dalam Islam membunuh diri. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian karena Allah tabaraka wa taala maha merahmati kalian. Janganlah kalian mematikan diri-diri kalian dengan membunuh diri kalian. Maka dengan ini pula perbuatan yang membunuh jiwa, membunuh diri yang dilakukan oleh para terorisme dengan pengeboman, membunuh diri mereka atau dengan apa saja yang mematikan diri mereka, lantas mereka mengatakan dengannya jihad fi sabilillah, tidak dibenarkan. Bahkan diharamkan, karena membunuh jiwa adalah perbuatan yang haram. Pernah ada seorang membunuh jiwanya, membunuh dirinya dalam keadaan dia juga adalah mujahid. Pada waktu itu sahabat mengatakan orang ini masya Allah adalah orang yang membela dan menolong Islam. Tetapi apa kata Rasulullah? Huwa min ahlin nar. Dia adalah dari orang yang masuk ke dalam neraka. Ternyata diikuti oleh sahabat. Orang itu akhirnya terluka dan akhirnya membunuh dirinya. Maka sahabat yang mengikutinya mendatangi Rasulullah mengatakan, benar ya Rasulullah, apa yang engkau katakan? Kata Rasulullah, bagaimana yang engkau dapatkan dia? Maka diceritakan orang ini membunuh dirinya. Apa yang Rasulullah katakan? Huwa min ahlin nar. Dia adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Maka apa saja yang mencelakakan jiwa, apa saja yang membunuh jiwa, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di sini jiwanya sendiri atau terlebih lagi jiwa orang lain. Jiwanya sendiri atau terlebih lagi jiwa orang lain. Karenanya Islam yang indah menjaga kehidupan manusia. Menjaga kehidupan manusia, baik itu secara individu dan menjaga kehidupan manusia yang lainnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Islam yang indah mengajarkan untuk menjaga harta. Mengajarkan untuk menjaga harta. Karena harta adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita semena-mena dan seenaknya dalam apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangankan harta yang banyak, harta yang sedikit untuk kita jaga. Tidak kita berlaku boros, tidak kita berlaku semena-mena mengeluarkannya dengan tanpa tanggung jawab. Karena semuanya nantinya akan ditanyai oleh Allah ta'ala. Semuanya nantinya akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih disebutkan akan ditanyain kepada manusia 4 perkara. Tidak akan lepas daripadanya pertanyaan ini. Tidak akan bergeser kakinya kecuali ditanyai pertanyaan ini. Di antara pertanyaan tersebut tentang hartanya dari mana dia dapat dan di mana dia tempatkan. Tentang hartanya dari mana dia dapat dan di mana dia tempatkan. Sehingga itu Islam yang indah mengajarkan untuk kita menjaga harta kita. Bagaimana menjaga harta kita? Kita tidak menyalurkannya pada tempat yang benar. Bagaimana menjaga harta kita? Kita memakainya dengan pemakaian yang benar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan menjaga harta manusia diharamkan bagi kita untuk mengambil harta saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan di hari yang terakhir, di hari Hajjatul Wada, haji yang beliau berpisah setelah setahun kemudian dengan kaum muslimin karena diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berwasiat, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha, fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Kehormatan kalian, harta kalian, darah kalian haram, haram. Kehormatan haram untuk dijatuhkan. Harta haram diambil dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jiwa haram untuk ditumpahkan darahnya. Sebagaimana haramnya negeri ini, haramnya bulan ini, haramnya hari ini. Beliau katakan ini di Hajjatul Wada. Di saat beliau menunaikan ibadah haji yang terakhir, pertama dan terakhir, tentunya di mana hari itu, bulan itu, tempat itu adalah tempat yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengambil harta saudara kita dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh agama Allah tabaraka wa taala adalah haram hukumnya. Selain kita menjaga harta kita, kita juga diperintahkan untuk menjaga harta saudara kita. Tidak menganiayanya, tidak berbuat zalim kepadanya. Pembahasan fikih di sisi ulama. Pembahasan fikih di sisi ulama. Dalam satu bahasan mereka membahas apakah air minum layak untuk dijadikan berwudu. Apakah air minum layak untuk dijadikan air berwudu? Maka dalam permasalahan ini kita dapati dari jawaban mereka para ulama, apabila air minum itu dibeli, sementara di sana ada air yang lain, maka tidak boleh untuk dijadikan air untuk berwudu. Karena air minum tersebut dibeli dengan harta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiga perkara yang dilarang, naha an salasa, satu dari perkara tiga yang dilarang itu, naha an ida'atil mal, dilarang kita untuk menghambur-hamburkan harta, membuang harta. Air minum yang kita beli dengan harta kita. Maka ketika kita pakai, walaupun untuk beribadah wudu, dalam keadaan ada air yang lain, itu adalah menghambur-hamburkan harta. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika dibahas masalah ini dalam penghambur-hamburan harta, maka tentunya masalah yang lebih besar, kita dilarang untuk menghamburkan harta kita. Wala tusrifu, janganlah kalian berfoya-foya menghambur-hamburkan apa yang ada pada kalian dari harta kalian, dari makanan, minuman. Karena orang-orang yang berbuat israf daripada tebannya syaitan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah Islam yang indah. Karenanya Islam yang indah adalah Islam yang lurus, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian dari Islam yang indah yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan kita. Mengajarkan untuk menjaga kesehatan kita. Sebagaimana telah kita dengarkan ayat, kita dilarang wala tulqu aydiakum ila tuhlukah. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Tentunya membunuh diri ketika kita mengetahui ini membahayakan kesehatan kita, yang disuruh dan diperintahkan kita untuk berobat, tadawu, berobatlah kalian. Lantas kita tidak berobat, maka dikhawatirkan kita dari termasuk orang yang membunuh jiwa kita. Sehingga diperintahkan pula bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyenangi yang namanya perbuatan berlebihan. Atau orang-orang yang melakukan amalan yang berlebihan. Makan dan minumlah. Makan dan minumlah adalah untuk menyehatkan badan kita. Menguatkan badan kita. Agar kita senantiasa nantinya bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukmin yang kuat lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, dia bisa melakukan banyak ibadah daripada mukmin yang lemah. Sehingga menjaga kesehatan adalah apa yang dianjurkan oleh Islam. Apa yang dianjurkan oleh Islam. Karenanya, kita dapati para sahabat Nabi. Mereka mempelajari bagaimana menunggang kuda yang benar. Kita dapati mereka bagaimana mereka berenang. Kita dapati mereka bagaimana mereka memanah. Kita dapati dari apa yang dikatakan untuk menjaga kesehatan dan sekaligus untuk mempersiapkan diri ketika nanti adanya musuh-musuh Allah yang ingin mengancam Islam dan negeri kaum muslimin. Kalau seandainya kita tidak menjaga kesehatan kita, kita bermasa bodoh dan menjadilah kita mukmin yang lemah, maka akan mudah dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Persiapkan kekuatan. Persiapkan diri kita dengan kesehatan kita. Islam yang indah tidak mencelah seorang mukmin menjaga kesehatannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, di antara bentuk penjagaan kesehatan tadi telah disebutkan adalah diharamkannya minuman khamr karena ini adalah merusak kesehatan. Atau yang sejenisnya daripada narkoba. Ini akan mematikan jiwa-jiwa kita. Mematikan jiwa-jiwa kita. Demikian pula, kita dilarang untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina, perbuatan liwat yang akan merusakkan kesehatan kita. Yang akan merusakkan kesehatan kita. Kita juga dilarang melakukan perbuatan-perbuatan apa saja yang membawa kepada kenistaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam firman-Nya, "Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minna wa ma batan." Katakan wahai Nabi Allah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala melarang segala macam perbuatan fawahis. Karena perbuatan fawahis ini, apa yang tampak ataupun apa yang tidak tampak, tentunya akan merugikan jiwa itu sendiri, merugikan kesehatan jiwa itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula, kita dilarang untuk memakan daging babi. Kulu washrabu, tetapi bukan berarti yang haram. Sementara babi adalah haram. Babi adalah haram. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah dalam suratul An'am. Ayat yang ke-145. Disebutkan di sana. Lahma khindirin fa'innahu rijasun. Bahwa daging babi adalah jelek. Dan tentunya kalau dikatakan jelek, tidak didapati kebaikan padanya. Karena itu di dalam ayat yang pertama, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Dikatakan apa yang haram oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga memakan daging babi akan mengganggu kesehatan kita. Ini dari kesehatan. Tentunya kalau dia dilihat daripada hukum agama, dengan apa yang diharamkan, maka cukup untuk kita tinggalkan. Terlebih lagi, daging babi akan membahayakan kesehatan kita. Tidak ada para dokter yang mengatakan daging babi itu sehat. Yang kafir, terlebih lagi yang muslim, semuanya mengatakan bahwa itu berbahaya. Kalaupun dia mengatakan sehat, maka dia berbohong. Dia berdusta. Apa yang dikatakan jelek, dikatakan haram, dikatakan khabith, rijas, maka akan merusakkan kesehatan kita. Akan merusakkan kesehatan kita. Demikian pula, kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita. Sebagaimana kita berwudu, sebagaimana kita bersiwak, sebagaimana kita dapati Rasulullah SAW, beliau menjaga makanan. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Islam tidak melawan dan tidak menentang kesehatan. Bahkan Islam sebagai penjagaan terhadap diri, Islam yang indah, membimbing kita untuk menjaga kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Islam yang indah selalu terbuka dengan apa yang sifatnya ilmiah. Apa yang sifatnya ilmiah? Islam yang indah selalu merespon apa yang sifatnya ilmiah. Islam bukanlah agama yang terbelakang. Islam bukan adalah agama yang tidak bisa menerima peradaban dunia modern. Islam bukan adalah agama yang dia berada di zaman, sebagaimana mereka katakan, di zaman tidak ada BBM. Tetapi Islam selalu menerima dan merespon apa yang sifatnya ilmiah. Tentunya maknanya ilmiah adalah suatu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan benar. Dan tentunya tidak melawan daripada dan tidak menentang dari apa yang ternaskan dan dibimbing oleh agama ini. Dibimbing oleh agama ini. Tadi telah kita sebutkan, ketika ditanyakan kepada alim yang besar, Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, tentang apa yang ada dari pabrik-pabrik, apa yang ada dari ciptaan-ciptaan yang ada pada hari ini, dari mobil, dari pesawat, apakah demikian ada di dalam Al-Quran? Maka apa jawaban beliau? Semua yang bermanfaat, semua yang bermaslahat, itu dibenarkan oleh Islam. Itu dibimbing oleh Al-Quran. Karena memang demikian. Allah tidak mengharamkan sesuatu yang bermaslahat. Kalau jelas itu maslahatnya. Dan tentunya tidak melawan dan menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam menerima apa yang sifatnya ilmiah. Apa yang sifatnya ilmiah. Terlebih lagi, kalau itu dalam rangka memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada manusia. Kepada manusia. Karena itu kita dapati, satu-satunya negeri yang menunaikan syariat Islam di zaman ini, yaitu negara kerajaan Saudi Al-Arabiyah. Kita dapati negeri yang paling modern dari negeri kaum muslimin. Dari negeri kaum muslimin. Dalam keadaan status, mereka berjalan di atas syariat, syariat Islam. Mereka berjalan di atas syariat Islam. Islam bukanlah agama yang menutup mata dengan apa yang sifatnya ilmiah. Islam bukan adalah agama yang kuper sebagaimana dikatakan orang banyak. Tetapi Islam merespon kebaikan melihat sesuatu yang sifatnya ilmiah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian dari keindahan Islam yang kita dapatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam melarang kita untuk mencontohi apa yang sifatnya tercela. Sebagaimana Islam melarang kita untuk mencontohi hewan. Maka Islam pula melarang kita untuk mencontohi apa-apa yang didapati dari budaya kafir. Karena apa yang datang dari budaya kafir, apa yang datang daripada peradaban orang kafir, tidak akan memberikan kebaikan kepada Islam. Bahkan akan merusak Islam. Merusak Islam. Kalau hewan yang tidak membawa dampak pemikiran, kita dilarang untuk mencontohinya. Salat kita, sujud kita tidak boleh seperti sujudnya hewan. Gerakan salat kita tidak boleh seperti gerakan hewan. Sebagaimana ayam mematuk, rukuk dan sujud. Dan demikian pula, kita dilarang duduk ika seperti ikanya anjing. Kita dilarang untuk mencontohi bertasyabbuh dengan hewan. Maka tentunya kita juga dilarang untuk, atau terlebih lagi kita dilarang mencontohi, mengikuti apa yang sifatnya membawa kepada pemikiran dari adat budaya orang-orang kafir. Tidaklah masuk adat budaya orang kafir kecuali akan menghancurkan keislaman. Sehingga itu kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, apa yang dihasilkan dan dibawa oleh penjajah lebih buruk karena merusakkan peradaban kaum muslimin. Dengan apa yang dibawa oleh para penjajah, para mustamirin dari kalangan orang-orang kafir Eropa ataupun yang sejenisnya masuk ke negeri Islam, menawarkan kepada mereka, memaksakan kepada mereka kaum muslimin budaya mereka, adat mereka, sehingga yang seharusnya menutup aurat tidak jadi menutup aurat. Yang seharusnya mereka memakai apa yang busana, dikatakan busana yang menjaga, busana kebesaran, penghormatan, mereka pun tidak memakainya karena mereka melihat apa yang dipakai oleh orang-orang kafir. Bukan Islam yang indah, tetapi Islam yang hancur yang akan nampak ketika kita mengikuti dan contohi mereka, orang-orang kafir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karena itu kita diingatkan, man tasabbaham biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum, maka bisa jadi dia dari kaum tersebut. Maka bisa jadi dari kaum tersebut. Kita juga tidak mencontohi dan tidak membiasakan kita berbahasa dengan bahasanya orang kafir. Karena akan merusak dan akan menjauhkan kita dari bahasa Islam. Bahasa kita adalah bahasa Islam. Bahasa yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kitabnya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lebih cenderung kepada bahasa orang kafir, maka kita akan nantinya meninggalkan Al-Quran. Dan kita akan meninggalkan As-Sunnah. Karena kita tidak percaya diri untuk mengucapkan dengan bahasa tersebut. Jadi Islam melarang kita bertasabbuh dengan orang-orang kafir. Islam yang indah. Islam yang indah bahkan mengajarkan kepada kita untuk bangga dengan keislamannya. Untuk selalu berpegang dengan keislamannya. Kapanpun dan dimanapun dia berada. Kapanpun dan dimanapun dia berada. Dia mempertunjukkan keislamannya. Dari apa saja yang dia mampu untuk menampakkan keislaman, dia tampakkan keislamannya. Dia tidak minder. Dia tidak minder di hadapan manusia. Kalaupun mungkin dia di tengah-tengah berada di lingkungan orang-orang kafir. Di lingkungan orang-orang kafir. Dia menunjukkan, persaksikanlah bahwa saya seorang muslim. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena itu Islam yang indah mengajarkan kita untuk menutup aurat. Islam yang indah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menutup aurat. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita untuk menundukkan pandangan kita agar kita tidak melihat apa yang tidak pantas untuk kita lihat. Apa yang tidak pantas untuk kita lihat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan kepada mereka kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya. Katakan kepada mereka untuk menundukkan pandangannya, karena yang seperti itu lebih menjaga mereka, menjaga furuj, menjaga farji mereka. Itu lebih suci di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Demikian para mukminat, Allah perintahkan kepadanya untuk menundukkan pula pandangannya. Menundukkan pula pandangannya. Sehingga ketika diperintahkan bagi kita untuk menundukkan pandangan, terlebih lagi tentunya kita tidak boleh memamerkan apa? Aurat kita. Bukanlah budaya Islam memamerkan aurat. Bukanlah dari agama Islam memamerkan aurat. Rasulullah adalah seorang yang dikenal menjaga dari aurat beliau sebelum beliau diutus dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Demikian para wanita-wanita mukminat, ketika diperintahkan kepada mereka untuk menutup diri mereka dengan jalabib atau jilbab-jilbab mereka dalam rangka menutup aurat mereka. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari indahnya Islam, mereka tidak mengumbar auratnya. Dari indahnya Islam, atau dari indahnya Islam, Islam tidak memerintahkan untuk mengumbar aurat atau menampakkan aurat. Tetapi Islam mengajarkan untuk kita menutup aurat, karena aurat bukanlah suatu yang tampak, suatu yang pantas untuk ditampakkan dan diperhadapkan kepada manusia. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang indah. Kemudian dari Islam yang indah yang didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu memulai dengan salam. Memulai dengan salam. Bertemu sesama kaum muslimin. Bertemu sesama kaum mukminin untuk mengucapkan salam. Indah. Pertemuan orang mukmin mengucapkan salam dan menjawab salam adalah keadaan yang amat indah. Itulah keindahan Islam. Di mana mereka menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh saudaranya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang sama-sama mendoakan kebaikan, keselamatan dan memintakan barokah dan rahmat kepada sesama mereka. Bahkan Islam tidak membenarkan ketika disampaikan salam kepadanya dia tidak menjawabnya, karena menjawab salam adalah wajib. Adalah para sahabat Nabi untuk menampilkan Islam yang indah, disebutkan di dalam kitab-kitab riwayat, disebutkan di dalam kitab-kitab yang menyebutkan bagaimana utamanya dan bagaimana mulianya salam mereka para sahabat Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman. Tidaklah mereka dipisahkan dengan satu pohon kecuali mereka ketika bertemu dengan pemisahan satu pohon tersebut, mereka kembali mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Sehingga mereka mendapatkan doa lagi. Dan juga dengan salam yang ditebarkan di antara sesama saudara-saudara kita. Selain membawakan bagaimana indahnya Islam, juga akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara sama sesatu, satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Tidakkah kita pernah mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al adullukum ala amalin Idza fa'altum tahabbabtum fillah. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu bentuk amalan? Kalau kalian lakukan, kalian akan saling cinta, mencintai karena Allah. Maka mereka menjawab kepada Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata beliau, ifsya'us salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam. Ucapkan salam. Ketika kalian bertemu antara satu dengan yang lain. Dan kalau memang dia adalah saudaramu mukminin, ucapkan salam kalaupun engkau tidak mengenalnya. Iqra'is salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kamu ketahui dan orang yang kamu tidak ketahui siapa dia, tapi dia adalah kaum mukminin. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang indah pula mengajarkan kepada kita agar kita selalu senantiasa menyambung hubungan silaturahmi kita kepada saudara kita. Ketika dia sakit, agar kita mengunjunginya. Ketika dia menjadi mayit, agar kita mengikuti jenazahnya. Ketika dia telah dikuburkan, kita disunahkan untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu akunya melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Kemudian kata beliau, fazuruha. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka berziarahlah ke kuburan. Karena fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena berziarah ke kuburan ini mengingatkan kalian kepada kematian. Sehingga itu ketika kita ke kuburan kita mengatakan, assalamu alaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat, inna insyaallahu bikumul lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Demikian Islam yang indah. Hak saudara kita ketika hidupnya kita tunaikan. Dan hak saudara kita ketika matinya juga kita tunaikan. Adalah ucapan doa kita menunjukkan bahwa kita masih menunaikan hak saudara kita yang telah wafat. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang dikatakan dengan Islam yang indah ini, untuk berziarah atau untuk menjenguk orang yang sakit, berziarah kepada saudara atau mengikuti jenazah saudara kita, atau kita menjenguk mereka ketika mereka dalam kesusahan, ini semua adalah dalam rangka menegakkan Islam, mengokohkan Islam. Seandainya kita semua sudah saling cuek, tidak perhatian satu dengan yang lain, maka niscaya Islam yang ada, yang kita katakan indah itu akan tercabik-cabik. Akan tercabik-cabik. Dan pada akhirnya kita akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Wal'iyadzu billah. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari indahnya Islam, satu dengan yang lainnya saling berziarah, satu dengan yang lainnya saling menjenguk, satu dengan yang lainnya saling mengunjungi. Sebagaimana dalam banyak riwayat, banyak nusus yang menerangkan kepada kita akan hal tersebut. Selanjutnya, dari beberapa yang dikatakan indahnya Islam, dan ini mudah-mudahan mengakhiri pertemuan kita karena waktu kita tinggal sedikit dalam majelis pada hari ini, pada sore hari ini, yaitu Islam yang indah mengajarkan kita untuk berlaku rahmah sebagaimana tadi telah kita dengarkan bahwa Islam yang indah ini adalah rahmah bagi alam semesta. Bahkan Nabi kita adalah rahmah bagi alam semesta. Maka kita pengikutnya membawa Islam juga sebagai rahmah. Rahmah kepada hamba-hamba Allah. Rahmah kepada mereka yang membutuhkan. Karenanya, jangankan seorang muslim, seorang yang beriman, orang kafir sekalipun. Ketika mereka meminta perlindungan dan naungan, bantuan dari kita, tentunya dalam rangka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memerangi agama Allah, maka pada waktu itu kita menolongnya, kita memberikan naungan kepadanya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum musyrikin meminta perlindungan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada di antara musyrikin yang meminta perlindungan, atau ada di antara orang kafir yang meminta perlindungan, maka beliau pun melindunginya. Karena tentunya meminta perlindungan kepada kaum muslimin bukan dalam rangka memusuhi kaum muslim, tapi percaya dengan sepenuhnya bahwa kaum muslimin ini dapat melindungi. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka bisa nantinya menerima dari firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, agama yang rahmat, agama yang membawa ketenangan kepada siapa saja. Sehingga itu, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, mesti dan harus tahu tentang keindahan Islam ini. Dan bagaimana kita mengetahui keindahan Islam ini? Tidak ada lain dan jalannya kecuali kita mempelajari agama Allah dengan baik dan benar. Siapa yang mempelajari agama Allah dengan baik dan benar, dia akan mendapatkan keindahan Islam dan dia akan menawarkan keindahan Islam. Dia akan menawarkan keindahan Islam sehingga manusia pun melihat Islam itu dengan indah, dan pada akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan dengan keterangan-keterangan di sini, dan banyak kekurangan yang belum kami sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kita semua untuk memberikan keterangan yang lebih lanjut. Dan tentunya kajian-kajian yang berikutnya akan kita lanjutkan nantinya pada tempat dan waktu yang akan datang sebagaimana akan disampaikan oleh panitia. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu kembali dan bertobat kepadanya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin kaum muslimin di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan mereka orang-orang yang selalu tunduk dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan pendamping-pendamping mereka dari orang-orang yang saleh yang membawa mereka kepada kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan dan memperbaiki keadaan kaum muslimin semuanya sehingga mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.